Konsultasi Syariah. Hukum memakai gelang bagi pria. Pertanyaan. Bolehkah seorang pria memakai aksesoris seperti gelang bukan terbuat dari emas dan perak, yang terbuat dari karet dan benang? Dan bagaimana menurut pandangan syariat Islam? Apakah sholatnya sah? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang kaum laki-laki menyerupai wanita dan melarang kaum wanita menyerupai kaum laki-laki. Bahkan beliau mendoakan laknat bagi mereka yang melakukan demikian. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Kapan disebut menyerupai atau tasyabbuh? Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah, yaitu salah seorang ulama madhab Syafi'i, menerangkan batasan menyerupai di sini. Ibnu Daqiq Al-Aid menjelaskan batasan haram menyerupai perempuan adalah dalam hal yang menjadi kekhususan bagi mereka, baik dalam jenis atau bentuknya, atau pada hal yang biasa menjadi pakaian mereka. Demikian pula yang berlaku sebaliknya, yaitu batasan tasyabuh perempuan dengan laki-laki. Karena wanita menyerupai laki-laki pada hal yang telah disebutkan, hukumnya adalah haram. Hawashi Tuhfatul Minhaj Bisharhi Al-Minhaj. Dalam ensiklopedia fikih juga dijelaskan, para ulama sepakat terkait haramnya laki-laki menyerupai perempuan dalam gerakan, kelembutan tutur kata, perhiasan, pakaian, dan perkara lainnya yang menjadi kekhususan mereka secara adat, yaitu kebiasaan atau tabiat. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Sehingga bisa disimpulkan, dikatakan tasyabuh manakala menyerupai pada hal yang menjadi kekhususan yang diserupai. Hukum gelang untuk laki-laki. Memakai gelang adalah di antara ciri khas kaum wanita, baik secara adat kebiasaan maupun tabiat. Hampir tidak ditemui orang-orang yang terpandang secara akhlak dan memiliki pribadi yang baik memandang gelang adalah perhiasan kaum pria. Maka karena benda ini adalah perhiasan khusus wanita, kaum laki-laki tidak boleh memakainya. Apapun bahannya, baik karet, plastik, kuningan, dan yang lainnya. Karena terdapat unsur menyerupai atau tasyabuh perempuan. Sementara ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini sangat keras, menunjukkan penekanan dalam larangan atau haram. Sebagaimana pernah difatwakan oleh Ibnu Hajar Al-Haitami rahimahullah dalam buku fatwa beliau, diharamkan menyerupai kaum wanita dengan memakai perhiasan yang menjadi ciri khas mereka, seperti memakai gelang, gelang kaki, dan yang lainnya. Berbeda dengan memakai cincin, hukumnya boleh bagi laki-laki asal bukan cincin emas. Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Pakailah perhiasan lain yang sesuai dengan tabiat atau selera laki-laki, tidak menyelisihi keumuman masyarakat, dan yang terpenting tidak melanggar aturan agama. Adapun apakah sholatnya sah, kita katakan sholatnya sah, namun dia berdosa. Demikian, wallahu a'lam bissawab.